Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله hari ini adalah hari Selasa tanggal 14 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid dan sore hari ini kita masuk pembahasan tentang sihir, yaitu bab yang ke-24. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala bab ma jaa'a fis sihir. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab ke-24 hukum sihir. Hukumnya sihir. Maksudnya di sini adalah ancaman yang keras, serta bahwasanya sihir itu bertentangan dengan tauhid dan bahwa pelakunya dihukumi kafir. Kalau memang perbuatan sihirnya itu yang menjerumuskan dia kepada kekafiran, dan kebanyakan seperti itu. Sihir itu adalah amalan-amalan yang dilakukan secara tersembunyi. Ya, kemudian dari amalan-amalan itu maka bisa menyakiti orang lain, bisa menimbulkan orang lain sakit, sakit badannya atau sakit jiwanya, sakit akalnya sampai gila, atau bahkan juga bisa biasanya itu memisahkan suami istri, ngerusak rumah tangganya orang, atau juga malah berbentuk pelet, menjadikan orang itu cinta dan di luar batas kewajaran tanpa kesadarannya, ya, ngerusak akal. Dan sihir ini benar-benar ada, dan adanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'fam, yang diambil dari rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilakukan amalan-amalan, ditaruh di sumur. Sehingga Nabi sempat sakit. Namun tidak sampai mempengaruhi akal dan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sampai mempengaruhi syariat. Lalu beliau diberitahu oleh malaikat Jibril, diruqyah oleh malaikat, dan amalan sihirnya di sumur itu diambil, dirusak, dan beliau langsung sembuh. Itu riwayatnya sahih. Di situ mula-mula dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ayat 102. Wa qaulullahi taala wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, demi sungguh mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, yaitu menukar kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Ya, ayat ini menunjukkan betapa ruginya orang yang mengamalkan amalan-amalan sihir. Betapa ruginya. Itu surat Al-Baqarah 102. Bahkan di situ juga dikatakan, wa ma kafara Sulaimanu walakinnasyayatina kafaru yu'allimunan nasa as-sihir. Di sini jelas bahwasanya orang yang belajar sihir atau mempraktekkan sihir itu hukumnya adalah kafir. Ini adalah merupakan ijma'ul ulama, para imam. Sebagian ulama memerinci, dilihat dulu sihirnya. Kalau memang sihirnya mengandung kepada kekafiran, kafir. Kalau enggak, maka dia dosa besar, tapi tidak sampai ke arah kafir. Namun kebanyakan sihir sekarang arahnya kepada kekafiran. Ya, nanti ada penjelasan-penjelasan lebih lengkap lagi. Kemudian di situ dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qawluhu yu'minuna bil jibti wat taghut, qala Umar al jibt as-sihr wat taghut asy-syaitan, wa qala Jabir at-tawaghit kuhan kana yanzilu alaihim asy-syayatin fi kulli hayyin wahid. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. An-Nisa 51, menurut Umar radhiyallahu taala anhu, jibt adalah sihir, sedangkan taghut ialah setan. Jabir berkata, taghut-taghut ialah para tukang ramal yang didatangi setan. Pada setiap kabilah ada seorang tukang ramal. Ini diantara penafsiran al-jibt wa taghut, ya, sihir, kemudian juga setan dan yang lain-lainnya, yang mana kita dilarang mengamalkannya, mempraktekannya, apalagi juga mempelajarinya untuk kemudian dipraktekkan. Kemudian berikutnya lagi di situ dibawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran. Ya, tujuh perkara yang membawa kepada kehancuran. Ini adalah dosa-dosa besar. Kemudian para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yang pertama-tama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Ya, sihir. Ya. Walaupun sihir termasuk syirik, disebut secara khusus untuk penekanan tentang larangan daripada sihir. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sebab yang dibenarkan agama. Bunuh orang lain kecuali tiga sebab, ya, yaitu orang yang membunuh hukumannya dibunuh, orang sudah pernah nikah dia berzina dirajam, orang murtad dibunuh. Yang membunuh adalah pemerintah yang resmi, bukan main hakim sendiri. Kemudian yang keempat, memakan riba, dan dosa riba ini adalah dosa yang sangat besar. Yang kelima, memakan harta anak yatim, mendolimi hartanya anak yatim. Kemudian yang keenam, membelot atau desersi dalam peperangan. Sebenarnya at-tawalli yawma zahab itu artinya adalah melarikan diri dari medan perang. Jadi waktu perang, ya, melarikan diri ketakutan itu tidak boleh. Karena ini berarti dia itu bisa merusak jiwa teman-temannya. Ya, bisa menjadikan teman-temannya itu down. Oh, ini lari. Ini temannya ikut lari. Jadi perang itu bismillah sudah mati, ya. Kecuali mundur untuk ngatur siasat perang atau gabung dengan pasukan lain untuk memperkuat pasukan di sana, tidak apa-apa. Tapi kalau melarikan diri dalam arti takut, ini hukumnya dosa besar. Karena berarti dia licik, dia tidak beriman, dia takut mati, dan juga dia ngerusak jiwa teman-temannya. Ini teman-temannya kan down. Wah, ini lari. Ini ikut lari semuanya. Apalagi desersi, membelot ke musuh. Tentu dosanya lebih lagi. Kemudian yang ketujuh, melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Jadi perempuan beriman baik-baik, tidak tahu apa-apa dituduh berzina. Ini juga merupakan dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Yang kita ambil adalah sihir tadi itu termasuk dosa besar. Kemudian berikutnya lagi, wa'an jundab marfu'an haddus sahiri darbuhu bisayf, atau dalam riwayat yang lainnya darbatun bisayf, rawahu Tirmidzi wa qala as-sahih annahu mauquf. Diriwayatkan hadis marfu' dari jundab. Marfu' itu sabdanya Nabi, ya, yaitu hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan katanya yang benar di sini adalah mauquf. Yang benar adalah mauquf, yaitu ucapannya sahabat Jundab. Ya, namun diterangkan pula di dalam syarah-syarahnya bahwa riwayat ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sekaligus ucapannya Jundab. Jadi tukang sihir itu hukumannya adalah ditebas lehernya dengan pedang. Artinya hukumannya hukuman mati. Dan ini dipraktekkan oleh Jundab sendiri. Dipraktekkan, ya, disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hibban, ya, Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya, bahwasanya atau bahkan Imam Bukhari meriwayatkan di dalam tarikhnya. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam tarikhnya. Ada seorang yang bernama Al-Walid, ya, seorang bernama Walid, ya. Di sana ada orang lain yang bermain-main apa namanya, semacam atraksi akrobat, ya, akrobat. Ya. Yang mana di antara atraksinya itu dia memotong lehernya orang. Dipotong lehernya orang. Lalu disambung lagi. Atraksi apa namanya ini? Sulap, ya. Jadi lehernya orang dipotong, disambung lagi. Wah, orang-orang heran. Termasuk Al-Walid. Al-Walid heran. Al-Walid ini heran. Wah, hebat ini. Kemudian Jundab. Jundab ini datang. Jundab ini Jundab bin Ka'ab Al-Azdi, ya, yang dikenal dengan Jundab Al-Khair. Sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jundab datang. Diapakan oleh Jundab? Langsung ditebas lehernya si tukang sulap itu. Sambil mengatakan, kalau kamu bisa menghidupkan orang mati, hidupkan dirimu. Ya. Jadi dia mengamalkan sulap-sulap berbentuk sihir. Kan dibantu oleh jin kan itu. Seperti David Copperfield. Itu pakai jin gak? Itu pakai jin luar biasa itu. Ya. Nanti kadang kepalanya orang diputus, dijauhkan. Orangnya di sini, badannya, kepalanya di sini. Lalu disambung lagi, wah, tepuk-tepuk tangan, ya, hebat. Lalu Jundab tidak main-main, didatangi tukang sulapnya, ditebas lehernya. Kalau kamu benar-benar bisa menghidupkan orang mati, hidupkan dirimu, ya. Namun kita jangan niru Jundab, ya, karena kita di sebuah negara, ya, yang ada aturan-aturannya sehingga tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi. Kemudian wa fi sahih al-Bukhari an Bajalah bin Abadah qala kataba Umar bin al-Khattab an iqtulu kulla sahirin wa sahirah. Diriwayatkan di dalam sahih al-Bukhari rahimahullahu taala dari Bajalah bin Abadah. Bajalah bin Abadah, beliau ini hidup pada zaman Nabi tapi tidak sempat ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah menetapkan perintah, yaitu bunuhlah tukang sihir laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi ini adalah perintahnya sahabat Umar, Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Tukang sihir bunuh laki ataupun perempuan. Yang ngomong adalah Amirul Mukminin. Jadi yang ngomong adalah penguasa yang resmi, Amirul Mukminin. Tukang sihir laki perempuan bunuh, dukun-dukun bunuh, ya. Kemudian qala faqatalna thalatha sawahir, kemudian kata bajalah selanjutnya, maka kami pun melaksanakan hukuman mati terhadap 3 tukang sihir perempuan. Jadi waktu itu ketangkap ada 3 tukang sihir perempuan, dihukum mati. Jadi ini yang memutuskan hukumannya adalah Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi, pemerintah yang resmi. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu taala anha annaha amara bi qatli jariyatin laha saharatha fa qutilat. Dan diriwayatkan pula di dalam hadis yang sahih bahwasanya Hafsah, Hafsah adalah putri daripada sahabat Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan merupakan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ummul mukminin, ya. Bahwasanya Hafsah telah memerintahkan agar seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya dihukum mati. Maka dilaksanakanlah hukuman tersebut terhadap budak perempuan itu. Ya. Wa kadzalika sahha an Jundab, demikian pula diriwayatkan dari Jundab. Jadi ibunda Hafsah radhiyallahu taala anha punya budak perempuan, ternyata mempraktikkan sihir, majikannya disihir. Maka oleh ibunda Hafsah disuruh dihukum bunuh. Maka dihukum bunuh. Dan tentu di sini dengan persetujuan Amirul Mukminin. Sebagaimana beliau tadi kan berfatwa tukang sihir dibunuh. Qala Ahmad rahimahullahu taala an thalatha min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 orang sahabat Nabi menghukum mati tukang sihir. Siapa 3 sahabat itu? Sahabat itu adalah sahabat Umar, Hafsah dan Jundab, ya. Sahabat Umar, Hafsah dan Jundab. Jadi ini hati-hati, ya. Dukun-dukun hati-hati yang dengar pengajian ini, ya. Segera tobat kepada Allah sebelum dihukum mati. Kalau ada punya kenalan dukun, diberitahu bahwa dukun itu hukumannya adalah dipotong lehernya, ya, dihukum hukuman mati. Segera tobat sebelum terlambat. Demikian. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-25. Bab bayan syai'in min anwa'is sihir. Bab 25, macam-macam sihir. Jadi sihir itu amalannya macam-macam, ya. Ada yang kadarnya ringan, ada yang kadarnya berat. Jadi caranya sihir itu macam-macam. Nah, di sini disebutkan di antara dalil-dalil macam-macamnya sihir. Macam-macam sihir. Jadi sihir itu kejadian luar biasa yang terjadi dengan izin Allah, ya, melalui tangannya musuh-musuh Allah, melalui tangannya wali. Tangannya wali, walinya syaitan, aulia usyaitan. Karena wali ada dua, ada aulia urrahman, ada aulia usyaitan. Walinya Allah, ada walinya syaitan. Kalau walinya Allah subhanahu wa ta'ala itu tunduk kepada aturan-aturan Allah, Al-Quran, Sunnah, tunduk, ya, ikuti syariat. Kalau walinya setan itu nyimpang, nyeleneh, aneh-aneh, ya, model-model, melanggar Al-Quran dan melanggar As-Sunnah. Qala Ahmad haddathana Muhammad bin Ja'far qala haddathana Auf bin Hayyan ibn Ala qala haddathana Qutn bin Qabithah an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam qala innal 'iyafata wat-turqa atau wat-tarqa wat-tiyarata minal jibt qala 'auf al-'iyafa zajru at-tayr wat-tarq al-khat yakhuttu bil ard wal jibt qala al-hasan rannatu asy-syaitan isnaduhu jayyid. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan, telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-Ala, dari Qutn bin Qabithah, dari bapaknya Qabithah, bahwasanya ia telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iyafah, torak dan tiara adalah termasuk jibet, termasuk jibet. Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan iyafah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Torak meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun jibet tafsirnya menurut Al-Hasan ialah suara setan. Hadis tersebut isnadnya jayyid. Ya, ini di antara macam-macam sihir ya. Yaitu di sini intinya adalah ramalan-ramalan. Ngeramal dengan cara menerbangkan burung, ya. Kemudian juga meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Jadi intinya adalah ramalan-ramalan. Itu dilarang dalam Islam, meramal nasib, meramal masa depan yang belum terjadi. Seperti itu. Kemudian kalau tiara, tatayur, nanti insyaallah ada bab khusus ya masalah tatayur, merasa pesimis karena melihat mendengar sesuatu sehingga dia tidak jadi melaksanakan hajatnya atau tetap melaksanakan tapi hatinya kacau. Itu nanti ada babnya tersendiri. Jadi di antara macam-macam sihir itu adalah ramalan-ramalan. Kemudian wali Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihihi al-musnad minhu. Ya. Kemudian juga diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirnya. Riwayat yang tadi ya. Kemudian riwayat yang berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man katabasa syu'batan minan nujum faqad katabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ya. Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, ya. Sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Maksudnya meramal nasib dengan melihat bintang-bintang, ya. Dan ini nanti juga ada bab yang khusus membahas masalah ini. Jadi meramal nasib dengan melihat bintang-bintang, yang mana sekarang ini ada kan bintang-bintang zodiak itu kan ya, bintangnya apa, Taurus, Capricornus, macam-macam. Nah, itu adalah bagian daripada sihir dan bagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngeramal-ngeramal. Jadi tauhid itu menjadikan hati kita ini utuh kepada Allah, tidak pecah-pecah. Sementara kalau kita percaya kepada ramalan dan yang lainnya, hati kita ini pecah. Jadi tauhid artinya menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pecah-pecah. Sementara kalau syirik hatinya pecah-pecah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan isnadnya sahih. Jadi semakin bertambah ilmu nujumnya, semakin bertambah kadar kesyirikannya. Ya, semakin bertambah kadar sihirnya. Jadi sihir itu bertingkat-tingkat dan bertahap. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walin Nasa'i min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar, wa man sahara faqad asyraq, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Ya. Diriwayatkan dari diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang membuat suatu ikatan, yang membuat suatu ikatan ya, kemudian dia meludah padanya. Jadi meludah, jadi nafas itu ludah tapi ludahnya tidak keluar, jadi begini ya, itu adalah perbuatannya tukang sihir. Jadi dia ya, dia membuat satu buhulan, buhul itu ikatan ya. Kemudian dia meniup padanya, ditiup. Nah, sihir kan gitu biasanya kan, dukun kan gitu ya, kan gitu-gitu biasanya. Ya, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik dan barang siapa menggantungkan sesuatu benda atau jimat, maka dia diserahkan kepadanya, tidak mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diantara perbuatan tukang sihir itu adalah dengan cara membuat ikatan, ya, entah rambut diikat atau apa diikat, dibuat buhul, lalu ditiup, ya, ditiup dengan percikan ludahnya. Dan tiupan dengan percikan ludah ini punya khasiat. Kalau diniatkan baik, jadi baik. Karena itu Rasulullah SAW diantara bentuk ruqyah yang beliau lakukan itu adalah dengan meniup, kan? Ya, kalau mau tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, ditiup di tangannya, gitu kan? Nah, niatnya untuk kebaikan, mengobati diri sendiri boleh, tidak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau ini niatnya niat jahat, maka itu akan dipengaruhi oleh roh-roh jahat, roh-roh busuk, maka timbullah sihir, bisa menyakiti orang lain dan yang lain-lainnya. Jadi itu bisa dibantu oleh roh-roh setan, roh-roh jahat, ya, dengan cara gitu. Jadi dukun kan gitu, ya. Bahkan dukun yang apa namanya, yang dukun yang kebablasan, bukan gini lagi, tapi gini, ya, gitu, supaya lebih yakin orangnya, ya, gitu, ya. Jadi perbuatannya tukang sihir. Dan itu karena itu di dalam Al-Qur'an kan Allah menyebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, ya, dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, perempuan-perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul. Jadi bikin tiupan-tiupan kayak gitu, niatnya jahat gitu. Tapi kalau niatnya baik, jadi kebaikan. Seperti kalau kita mimpi buruk, ya, kata Rasulullah SAW, di antara amalannya adalah berlindung kepada Allah dari setan, a'udzubillah minasyaitan rajim, kemudian meludah sebelah kiri 3 kali, tapi percikannya saja, gitu aja 3 kali, terus jangan cerita kepada orang lain. Kemudian lebih afdal lagi, bangun ngambil wudhu dan sholat 2 rakaat, tidak ada apa-apa. Jadi diantara amalannya tukang sihir itu adalah membuat tiupan-tiupan seperti itu dengan niat-niat yang jahat, sehingga bercampur dengan roh-roh jahat, minta bantuan roh-roh jahat, roh-roh busuk, yaitu rohnya setan, jin-jin dan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya lagi, wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal 'addah hiya an-namimah alqalah bainan nas, rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu apakah al-'addah?" Al-'addah, al-'addah, ya. Itu ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadis riwayat Muslim. Jadi namimah itu disebut bagian daripada sihir. Namimah itu ngadu domba, jual omongan. Di sini ngomong gini, di sana ngomong sana, sehingga orang itu bertikai. Keluarga dirusak. Ngomong kepada yang laki gini, ngomong kepada yang perempuan gitu, sehingga tukaran. Jadi ngadu domba, namimah. Ini bahkan lebih dahsyat daripada sihir, karena dampak untuk ngerusaknya itu lebih besar daripada sihir. Sampai-sampai Yahya bin Abi Katsir, salah seorang salafus saleh rahimahullah ta'ala, mengatakan, yufsidun namam wal kadzab fi sa'ah ma la yufsidus sahir fi sana. Orang yang pendusta dan pengadu domba dalam sesaat bisa merusak yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi sesaat saja dia bisa merusak yang dahsyat, yang tukang sihir saja dalam 1 tahun merusaknya gak bisa seperti itu. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa namimah, adu domba, jual omongan, bohong sana, bohong sini, ngadu domba orang, ngadu orang. Rumah tangga diaduk, keluarga diaduk, masyarakat diaduk, ya. Ada enggak orang model-model gini? Ada enggak orang yang suka adu domba itu? Ada apa enggak? Banyak, banyak suka adu domba. Ujung-ujungnya adalah mulutnya nganggur, kurang kerjaan, ya. Apalagi puasa, ganjaran puasanya habis, ya, enggak dapat apa-apa dari puasa selain haus dan selain lapar dan dahaga. Jadi namimah adalah bagian daripada sihir, bahkan lebih dahsyat daripada sihir, merusak manusia. Kemudian walahuma an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihra. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma juga meriwayatkan, ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara susunan kata-kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di antara macamnya sihir itu adalah kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah, tapi ini bisa sihir halal, bisa sihir yang haram. Kalau kata-kata indah, dia menjelaskan yang hak dengan kata-kata indah, sehingga orang seperti tersihir, orang beriman kepada yang hak, nah ini boleh, tidak apa-apa. Tapi yang dilarang adalah dia menjelaskan dengan kata-kata yang indah, sehingga dia memutarbalikkan fakta. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, sehingga orang-orang tersihir, percaya semuanya. Nah ini hukumnya adalah haram. Jadi kata-kata itu mengandung sihir. Karena orang kadang ngomongnya itu enak, tersihir. Nah kalau untuk kebaikan, hak, tidak apa-apa. Kalau untuk nipu orang, memutarbalikkan fakta, hukumnya adalah haram. Iya. Jadi ada namanya sihir yang halal. Jadi Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala pernah didatangi satu orang, dia punya hajat. Punya hajat, punya keperluan. Ya, butuh sesuatu. Ngomongnya bagus, ngomongnya indah. Sehingga Umar bin Abdul Aziz tertarik. Akhirnya hajatnya orang itu diberikan. Sambil beliau mengatakan, "Hadza wallahi as-sihr al-halal." Demi Allah ini adalah sihir yang halal ini. Pintar ngomongnya tadi orang ini. Jadi omongan ini berpengaruh seperti itu. Jadi ini adalah masalah sihir dan macam-macam sihir. Kenapa sihir dimasukkan dalam kitab Tauhid? Karena macam-macam sihir itu banyak, dan sihir itu selalu ada perantara-perantara dengan arwah-arwah jahat, roh-roh jahat, setan, jin, dan semisalnya. Sehingga seseorang tauhidnya enggak mungkin sempurna sehingga dia benar-benar meninggalkan sihir yang banyak dan yang sedikit. Ya, sihir yang banyak dan sihir yang sedikit. Kemudian, hubungannya apa sihir dengan syirik? Hubungannya sihir dengan syirik itu dalam dua sisi. Dalam dua sisi. Sisi yang pertama, karena dia bermuamalah dengan setan. Bermuamalah dengan jin, ya, bermuamalah bergantung kepada setan, bahkan juga dia melakukan apa namanya, melakukan mukaddimah-mukaddimah, mempersembahkan, istilahnya apa, tumbal-tumbal. Nanti ada tumbalnya, ada syaratnya, supaya jin mau dijadikan khodamnya. Jadi ini sisi yang pertama. Jadi dia bermuamalah dengan setan, dengan jin, dengan cara-cara yang menyimpang. Kemudian yang kedua, karena tukang sihir dan dukun itu mengklaim mengetahui yang gaib, mengetahui masa depan. Ya, nasibmu gini-gini, jodohmu bakal ini-ini, pekerjaanmu yang cocok ini-ini, ya. Seperti ilmu perbintangan, zodiak, hong shui, feng shui, dan yang lainnya. Itu kan semuanya seakan-akan dia tahu yang gaib, dan inilah masuk daripada kesyirikan. Kemudian juga sihir itu pula bisa menimbulkan kemadharatan. Bisa menjadikan orang mati, terbunuh, nyantet orang, dan yang lainnya. Kemudian juga merusak rumah tangganya orang. Kemudian menjadikan orang tunduk ke dia secara tidak wajar. Ya, itu ilmu-ilmu pelet dan semisalnya. Bahkan bisa menyebabkan orang rusak akalnya. Orang bisa gila gara-gara sihirnya itu. Karena itu sangat pantas kalau tukang sihir itu hukumannya adalah dibunuh. Karena besarnya madharatnya, dan dia benar-benar amat sangat merusak. Namimah dimasukkan karena juga sama-sama merusak, memecah belah, mencerai-beraikan. Ya. Jadi intinya sihir itu bertingkat-tingkat, ada yang ringan, ada yang parah, dan lebih parah lagi, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, kita masuk bab yang berikutnya lagi. Yaitu bab yang nomor ke-26, masih gandengannya. Bab maja'a fil kuhan wa nahwihim. Bab ke-26, dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Rawah Muslim fi sahihihi an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qal man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Ya. Jadi bab tentang dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Imam Muslim di dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya adalah Hafsah bintu Umar. Istri Nabi bernama Hafsah. Semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Namun riwayat itu disebutkan Muslim kan? Di sahih Muslim tidak ada kata-kata fasaddaqahu bima yaqul. Antum kasih dalam kurung kata-kata itu. Itu kan riwayat Muslim. Di dalam sahih Muslim tidak ada kata-kata fasaddaqahu. Tidak ada kata-kata fasaddaqahu. Atau kalau lafaz aslinya fasaddaqahu bima yaqul. Tidak ada kata-kata itu. Antum kasih dalam kurung ya. Sahih Muslim tidak ada itu. Jadi sahih Muslim yang ada, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu percaya. Itu aja. Tidak ada kata-kata dan dia mempercayai, tidak ada. Ya. Maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan ini yang benar. Jadi maksudnya orang datang ke dukun saja, tukang ramal saja, tanya saja, ya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Namun bukan berarti dia tidak wajib sholat, dia tetap sholat. Tapi sholatnya tidak ada ganjarannya. Ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah taubat-taubatan nasuha, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Karena itu baca-baca buku ramalan, zodiak, hong shui, feng shui itu bahaya. Baca saja berarti sama dengan kita tanya kepada tukang ramal. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Apalagi nanti bisa masuk ke dalam hati. Iya ya, cocok ya, cocok. Apa ya? Dan ini bagaimana kalau main-main saja? Ini bukan wilayah main-main, bukan wilayah bercanda. Ini wilayah akidah, serius, tidak boleh dibuat main-main. Ya, berbahaya sekali. Selanjutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Ya. Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir, yaitu ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ah, ini benar. Jadi datang ke dukun atau tukang ramal dan percaya, wah Anda benar, cocok, Anda benar. Padahal dia benarnya berapa, bohongnya berapa? Benarnya 1, bohongnya 100. Iya. Jadi kalau percaya ucapannya benar, ya benar, maka kafir kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau tanya saja tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau percaya, kufur kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian walil arba'a wal hakim wa qala sahih ala syartihima man ata'arrafan aw kahinan fa saddaqah bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa li abi ya'la bi sanatin jayyid 'an ibni mas'ud mithlahu mauqufan. Dan diriwayatkan oleh keempat periwayat hadis, empat perawi hadis ya. Siapa saja empat itu? Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan juga Al-Hakim dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir, ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Ya'la meriwayatkan hadis ini mauquf dari Ibnu Mas'ud. Jadi mauquf dari Ibnu Mas'ud, ini ucapannya sahabat Ibnu Mas'ud. Sanadnya adalah sanad yang jayid, sanadnya kuat. Ya. Kemudian berikutnya lagi. Masih ada hadis, wa an Imran bin Husain marfu'an laisa minna man taqayyara au tutuyyira lah au takahana au tukuhina lah au sahara au suhira lah wa man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang jayyid hadis marfu, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW melalui jalan sahabat Imran bin Husain, tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau menerima tatayur. Jadi dia tatayur sendiri atau menyuruh orang mentatayurkan dia. Ya, nanti ada bab khusus tatayur. Merasa pesimis karena melihat, mendengar sesuatu karena burung. Jadi melepas burung, kalau terbang ke sana, oh berarti hajatnya dilaksanakan. Kalau ke sana, oh jangan dilaksanakan. Berarti itu. Jadi dia melakukan atau dia menyuruh orang melakukan untuk kemaslahatannya dia. Demikian pula orang yang meramal atau yang diramalkan untuknya. Jadi dia meramal sendiri atau dia minta orang untuk meramalkan dia. Demikian pula orang yang menyihir atau minta disihirkan. Jadi orang yang tukang sihir. Atau dia datang ke tukang sihir minta untuk diamalkan sihir demi kemaslahatannya dia. Dan barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kafir ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di situ ada penjelasan-penjelasan panjang lebar, ya, masalah intinya adalah satu, intinya adalah masalah ramalan dalam bentuk dan model apapun, ya. Araf istilah sekarang itu adalah orang pinter. Orang pinter datang mana ke orang pinter yang seakan-akan dia tahu yang gaib, ya. Tahu barang-barang curian yang hilang di mana tempatnya, ya. Kemudian juga kahin dukun. Jadi tahu perkara yang belum datang, tahu masa depannya orang lain. Atau tahu isi hatinya orang, bisa baca isi hatinya orang. Kemudian juga, ya, atau membuat huruf-huruf, ya, huruf-huruf itu abjad, ya, huruf-huruf. Jadi orang membuat huruf-huruf itu Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan fi qaumin yaktubuna abjad wa yanduruna fin nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu indallahi min khalaq. Itu kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata sahabat Ibnu Abbas, orang yang mencari rahasia melalui huruf-huruf itu dan memperhatikan bintang-bintang ramalan, kata Ibnu Abbas, aku tidak melihat bahwa orang yang mempraktekkan hal itu akan memperoleh suatu bagian keuntungan di sisi Allah. Jadi tidak punya nasib di hadapan Allah. Dia benar-benar orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak untung. Jadi pakai angka-angka dihitung, ya. Kan suka gitu kan? Angka-angkanya dihitung macam-macam, ini itu, ya. Jadi inilah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tentang sihir macam-macamnya, dukun, tukang ramal dan yang lainnya. Jadi intinya mereka itu masuk ke dalam kategori sihir dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah apa? Sisi yang pertama tadi, ya, karena dia bermuamalah dengan cara yang menyimpang, dengan jin, dengan setan, ya, bergantung kepada jin, minta tolong kepada jin, pakai tumbal-tumbal ini itu dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dia mengklaim mengetahui yang gaib, tahu masa depan ini dan itu dan yang lain-lainnya. Jadi intinya bahwasanya tauhid itu mengajak orang itu berpikiran yang sehat, jauh daripada khurafat. Khurafat itu sesuatu yang merusak agama dan merusak akal, dibodohi. Jadi Islam itu menjauhkan manusia daripada dibodohi, mengajak orang itu pinter, tauhid, akidah, pakai dasar, yakin, mantep, hatinya tidak pecah, seperti itu. Jadi jangan percaya dengan khurafat-khurafat, hal-hal yang bisa merusak akal dan bisa merusak agama, membodohi orang. Dan orang yang suka datang ke dukun, itu kalau tidak datang ke dukun tidak enak. Ya, sudah biasa datang ke dukun, ada masalah sekecil apapun masalahnya, kalau tidak datang rasanya tidak puas. Nah kalau dukunnya mati, bingungnya bukan main. Wah, seakan-akan Tuhannya mati. Jadi ada orang suka datang ke dukun, dukunnya mati, bingung. Wah, siapa penggantinya? Loh, seakan-akan Tuhannya mati. Ya, seperti yang lalu juga pernah saya ceritakan, seorang istri pernah datang mengadu ke saya tentang suaminya, yang mana suaminya itu mempunyai jimat. Jimatnya berapa? Jimatnya seatas kresek. Jadi jimatnya suaminya seatas kresek, jimat macam-macam jimat. Jadi benar-benar dia telah tergantung kepada dukun. Kalau ada apa-apa itu tidak datang ke dukun, tidak enak. Ya, diakali oleh dukun, bayar, tidak ada gratis. Dan dukun membuka praktek perdukunan tujuannya apa? Mencari apa? Kekayaan. Apalagi dia naruh iklan, iklan itu bayar, ya seperti itu. Jadi tauhid menjadikan hati kita ini utuh, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal sesuai dengan syariat. Ya. Di sini sudah banyak SMS yang masuk. Ustaz, terkait dengan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap wanita yang sering berziarah kubur, bagaimana jika kita merutinkan ziarah kubur kepada kerabat kita yang telah meninggal pada waktu-waktu tertentu dengan rutin, misalnya menjelang Ramadan? Itu enggak ada sunnahnya. Jadi ziarah menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri enggak ada sunnahnya sama sekali. Ziarah itu boleh, sewaktu-waktu boleh, enggak ditentukan, ya. Tujuannya adalah untuk supaya kita ingat akhirat, zuhud terhadap dunia, hati kita lembut, air mata kita bisa berlinang, kita memberi salam mereka, mendoakan mereka, seperti itu, tanpa mengadakan perjalanan jauh. Ustaz, kalau pemain sulap dengan trik, apakah juga mendapat hukuman yang sama dengan tukang sulap yang menggunakan sihir? Ya. Sulap itu intinya bohongi orang apa enggak? Bohong boleh apa enggak dalam Islam? Iya. Jadi cari aja permainan yang lainnya. Jangan bohong-bohongi orang kayak gitu. Ya. Dan tadi telah disebutkan sihir itu tingkatannya bermacam-macam. Ada tukang sulap yang tanpa bermuamalah dengan jin, hanya pakai kelihian dia saja. Tapi juga itu kan bohongi orang kan? Bohongi orang. Ada lagi tukang sulap yang memang pakai jin. Nah, itu yang ditebas lehernya oleh sahabat apa tadi? Jundab. Di tempat kami ada tokoh masyarakat yang kadang berprofesi sebagai dukun atau paranormal. Ana tidak mau bermakmum kepadanya karena si dukun kadang masih jadi imam sholat di masjid kami. Apa yang Ana lakukan sudah benar? Benar sekali. Kalau memang dia mempraktekan dukun, ya paranormal, ya jangan bermakmum pada dia. Cari makmum, cari imam yang lainnya saja. Inilah kelemahan masyarakat kita. Jadi sering terkecoh dengan apa namanya, yang berlabel-label agama. Padahal prakteknya sama dengan prakteknya dukun persis, tidak ada bedanya. Cuman labelnya label agama. Ya, kita jangan terkecoh ya. Jadi kita tidak lihat labelnya, penampilannya, pakaiannya, tidak. Ya. Seakan-akan kalau dukun identik dengan bajunya hitam, pakai belangkon. Kalau dukun gitu kan. Tapi kalau pakai yang ya pakaian Islami, bukan dukun, enggak. Kita jangan lihat pakaiannya, jangan lihat siapa orangnya, kita perbuatannya. Perbuatan dan perbuatan dukun. Ya, hukumnya adalah hukum dukun. Dan Islam memberantas perdukunan seperti itu. Ustaz kemarin menyatakan kita boleh mencium tangan pada saat berjabat tangan dengan seseorang. Bukankah pada saat kita mencium tangan kita harus membungkuk Ustaz? Lalu bagaimana dengan pelarangan kita tidak boleh membungkuk kepada seorang Ustaz? Kalau antum sekarang ketika apa, jabat tangan, membungkuk kan bukan untuk menghormati dia dengan bungkukan itu, tapi kita mencium tangannya, ya seperti itu, tidak apa-apa, tidak ada khilafiyah. Mencium tangan orang itu boleh, walaupun ya memang mencium tangannya membungkukkan. Gini, kalau tidak membungkukkan gimana? Masa orangnya digendong suruh berdiri dulu? Iya. Apalagi yang mau nyium tangannya tinggi orangnya, yang dia cium pendek, suruh naik tangga dulu, ayo tak cium dulu, tidak. Jadi kalau salaman itu tidak apa-apa, tidak ada khilafiyah ini, semua madhab boleh, tidak ada khilafiyah, ya madhab Syafi'i, apa Hanafi, Maliki, Hambali, semuanya madhab apapun tidak apa-apa, tidak ada orang bilang nyium tangan tidak boleh itu, Jadi walaupun membongkokkan, membongkokkannya bukan untuk mengagungkan, berbeda dengan sungkem, berbeda dengan apa, mencium kaki, mencium lutut atau kulonun yang sambil membongkokkan, tidak ada itu. Kalau jabat tangan memang masyru, disyariatkan. Dan membongkokkannya itu memang adalah konsekuensi daripada mencium tangannya. Tidak mungkin kita jabat tangan gini. Ya tidak mungkin jabat tangan ya gini. Ya mesti gitu. Itu tidak ada khilafiyah. Boleh semua amat. Ya, boleh itu. Tidak ada khilafiyah. Ustaz, bagaimana dengan ustaz yang katanya bisa membaca pikiran orang? Ya. Ya antum baca juga pikirannya dia. Itu, dia bohong, kamu bohongi sekalian. Bohong itu, enggak ada orang bisa baca pikiran, bohong, nonsen, ya. Ada orang bisa bilang kan di TV ada orang yang bisa lihat jin katanya. Itu jinnya lari sana, jinnya lari sana. Nah, ketika ada orang gitu, antum jawab, "Saya tadi lihat jinnya lari ke sana." Bingung dia. Wah, ini lebih sakti ini. Wis menisan wis. On kuorat-kuorai pisan. Tidak ada orang lihat jin, tidak ada. Dalam bentuk aslinya tidak ada. Itu Al-Quran. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarunahum. Jin bisa lihat kita, kita tidak bisa lihat jin. Kalau ada orang bisa lihat jin dalam bentuk aslinya, bohong, omong kosong itu apa namanya? Butuh duit itu. Butuh duit aja dia. Jadi jangan percaya ya, orang bisa baca pikirannya orang, ais nonsen, omong kosong, bohong. Adu-adu, tapi yang diadukan benar sehingga menimbulkan kerusakan dalam keluarga. Ya padu hai. Itu namanya namimah. Adu domba itu namanya. Saya dulu punya teman yang meninggal seperti terkena sihir, yaitu tiba-tiba tingkah lakunya seperti bayi. Apakah meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah? Loh, dia kan disihir kan? Kan disihir dia kan, bukan dia menyihir. Dia terdolimi dia. Dia terdolimi. Jadi kita tidak boleh mengatakan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, karena dia terdolimi. Kecuali kalau orang mati dalam keadaan mempraktekkan sihir, mati gitu. Ya jelas dia mati, mati su'ul khatimah secara dohirnya. Ya, dohirnya akan kelihatan. Tapi kalau ini kan terdolimi dia. Nenek saya punya besan dukun. Tiap lebaran kami ke rumah nenek dan ke rumahnya untuk silaturahmi, bagaimana hukumnya? Dan anak saya juga diberi uang, apa hukumnya halal? Karena orangnya juga punya panen hasil kebun. Terima kasih. Ya. Kalau dia mempraktekkan perdukunan dalam arti yang nimpang ya, jelas-jelas nimpang dari syariat, antum datang ke sana boleh dengan niat untuk memberikan nasihat sebisanya. Jangan sekedar datang saja, karena nanti ada kesan malah menyetujui perbuatannya. Jadi datang nasihati. Walaupun dimarahi tidak apa-apa, yang penting telah melaksanakan kewajiban. Ngomong dengan sopan, dengan akhlak, intinya adalah kita datang untuk memberikan nasihat. Tapi kalau datang saya tanpa nasihat, maka dia tidak merasa salah. Bahkan dia merasa mendapatkan dukungan. Toh keluarga saya dukung saya semuanya. Berarti itu. Kemudian mengenai anaknya antum diberi uang, karena dia punya hasil usaha lain, secara umum uangnya itu halal. Kecuali kalau antum tahu, uang yang diberikan adalah uang hasil dukunnya. Tapi kalau uangnya antum tidak tahu dari dukun apa dari panennya, campuran, tidak apa-apa, halal. Seperti Rasulullah SAW diberi hadiah oleh Yahudi, diterima. Padahal Yahudi adalah pemakan riba. Kecuali kalau kita tahu persis ini uang hasil dukunnya saya berikan kamu, tidak boleh. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, diberi kue oleh mantan budaknya, ya, dimakan satu suapan, lalu diberitahu itu adalah uangnya, uang hasil dukun. Lalu oleh beliau dikeluarkan isinya, karena diberitahu. Seperti itu. Bagaimana kalau ada seseorang yang mengklaim dirinya punya indera keenam atau menjadi anak indigo, mungkin mengetahui beberapa hal lain, apakah itu syirik? Jangan ada keyakinan seperti ini, itu tidak ada. Ada orang punya indera keenam itu bohong semuanya, itu tidak ada. Tidak ada. Coba kita buktikan ayo. Ayo kita uji dia. Punya indera keenam atau ketujuh atau keberapa, tidak ada. Udah jangan percaya gini-gini, semuanya ngerusak tauhid, ngerusak akidah. Tidak ada. Manusia semuanya adalah sama. Yang tahu gaib adalah Allah. Nabi-nabi tidak tahu gaib, cuma ada kalanya oleh Allah diberitahu hal-hal tertentu. Diberitahu oleh Allah, bukan tahu dengan sendirinya. Kemudian juga mengenai anak indigo itu juga perlu diteliti kembali. Apakah memang dia bisa melihat jin ini itu? Ya, ataukah halusinasi dan yang lain-lainnya? Yang jelas secara umum jangan percaya dengan gini-gini untuk menjaga tauhid. Menjaga tauhid. Gendam dan hipnotik juga termasuk sihir. Kalau gendam jelas. Kalau hipnotis itu ada beberapa macam ya. Kalau hipnotis yang mengarah kepada sihir ya, ada amalan-amalan sihirnya terlarang. Tapi ada lagi hipnotis yang memang tidak ada hubungannya dengan sihir, cuma hanya mempermainkan antara otak kanan dengan otak kiri ya. Ya itu tidak apa-apa. Contohnya ya, contohnya itu seperti seorang anak ketika diajak oleh orang tuanya naik mobil, perjalanannya jauh, muter-muter lewat gunung, anaknya ini muntah-muntah terus ya, dikasih obat gosok dan yang lain masih muntah-muntah terus. Lalu oleh ayahnya dihipnotis, tapi hipnotis yang boleh, hipnotis permainan otak kanan dengan otak apa namanya, otak kiri ya, yaitu disuruh ngitung. Coba anak kamu hitung 100 mundur. Kan dia muntah-muntah terus kan? Iya kan? Disuruh ngitung 100 mundur. Lalu anak itu dengan konsentrasi ngitung 100 mundur, 100, 99, 98, 97, 96, 95, terus sampai 50 sudah sembuh dari muntahnya. Nah, ini boleh. Enggak ada hubungannya dengan sihir, itu hanya permainan otak kanan dengan otak bawah, otak kanan dengan otak kiri ya, dipengaruhi saja. Tapi kebanyakan hipnotis yang berbentuk gendam-gendam itu yang menjadikan orang tidak sadar, lalu barangnya diambil, itu jelas kalau itu sihir itu. Jika ada seseorang yang dulu pernah menyihir seseorang dengan ilmu pelet dan memang kurbannya menjadi tunduk, namun saat ini dia ingin bertaubat, lalu apakah taubatnya tersebut juga harus meminta maaf pada kurban yang pernah dipelet tersebut? Iya, harus minta maaf. Minta maaf. Karena dosa dengan manusia itu belum selesai urusannya sebelum diselesaikan dengan orang yang bersangkutan. Jadi taubat kepada Allah, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan ngulangi selama-lamanya, minta maaf pada orangnya. Minta maaf. Ya. Kalau menyebutkan secara umum, ya, khawatir orang itu tambah timbul madorot, ya sebutkan aja saya minta maaf, dosa-dosa saya semuanya, sengaja, tidak sengaja, minta maaf semuanya. Kemudian peletnya sudah dihilangkan kan, sudah tidak dipasang lagi, dicabut, seperti itu. Karena kalau terus terang khawatir timbul madorot. Saya dulu pernah melet kamu, wah, tambah marah-marah, tambah madorot nanti. Tadi disebutkan percikan-percikan dari tukang sihir adalah untuk keburukan yang datangnya dari jin, roh-roh jahat. Apa yang dimaksud roh-roh jahat tersebut? Iya. Para ulama mengistilahkan itu al-arwah asy-syaitaniyah. Yaitu roh-rohnya setan. Roh-rohnya jin-jin jahat, ya. Jadi para ulama mengistilahkan itu al-arwah al-khabithah atau al-arwah asy-syaitaniyah, roh yang busuk. Yaitu roh-rohnya setan-setan yang jahat. Ya, seperti itu. Apakah baca zodiak juga dihukumi seperti mendatangi tukang ramal? Iya, baca sama. Jadi sama dengan kita tanya kepada tukang ramal. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Karena ini bukan mainan, bukan hiburan. Kan biasanya di koran-koran, majalah, tabloid kalau hari Ahad kan ada ramalan-ramalan ya. Nasibnya minggu ini apa? Nasibnya jelek, asmaranya putus, pekerjaannya bangkrut. Wah, enak gitu biar kapok. Diramal yang jelek-jelek aja. Jadi jangan baca itu. Karena kalau baca nanti juga ada hati ini terpengaruh. Kadang yang kita alami seperti yang ditulis di situ, maka kita cenderung untuk membenarkan. Iya, betul ya. Betul ya katanya ya. Cocok ya. Bagaimana dengan ramalan Ronggo Warsito? Mohon penjelasan. Siapa ini Ronggo Warsito ini? Ranggawarsita ini pujangga. Yang saya tahu beliau adalah pujangga Ranggawarsita. Yang saya tahu beliau bukan tukang ramal ya, pujangga ya. Pujangga beliau itu. Beliau yang mengatakan jaman edan sopo ing orang edan ora keduman. Nanging isik bejo sopo lan waras. Apa? Lan sadar apa? Itu kata-kata Ranggawarsita itu. Jadi zaman edan kalau enggak ikut edan enggak keduman. Tapi lebih baik lagi kalau kita jadi orang waras, jadi orang sadar enggak ikut edan. Masih enggak keduman enggak apa-apa, yang penting waras. Bagaimana Islam menilai anak indigo? Katanya bisa tahu kejadian masa depan. Enggak ada bohong itu enggak ada. Masa ada sih anak kayak gini itu? Ada enggak? Itu media dilebih-lebihkan itu. Ini permainan media semua ini. Jadi oleh media dilebih-lebihkan seakan-akan anak ini tahu gini, dilebih-lebihkan. Sehingga orang terpengaruh oleh opini. Tidak ada tahu gaib kecuali Allah. Para rasul tidak tahu oleh Allah, diberitahu dan itu pun dalam perkara-perkara tertentu dan secara umum. Jadi tidak, jangan percaya. Jangan percaya. Melihat garis tangan untuk memprediksi penyakit, apakah itu boleh? Kalau memprediksi penyakit memang terbukti secara medis ya, secara medis loh ya, ya secara ilmiah, seperti apa namanya istilahnya itu pijat dengan cara refleksi, ya kalau itu tidak apa-apa. Yang dilarang itu meramal nasib itu loh, ini garisnya gini, wah ini rezekinya buahnya ini, alhamdulillah ini rezeki lancar semuanya, sing api-api aja, nah, itu tidak boleh ngeramal-ramal nasib itu. Tapi kalau pijat refleksi ya, ini nanti arahnya ke otak, ini arah. Itu kan secara medis terbukti. Memang ada hubungannya. Apakah benar seorang yang suka menyantet orang maka hidupnya akan panjang umur dan sengsara? Belum tentu ya. Kalau sengsara pasti. Setiap orang mempraktekkan perdukunan tidak mungkin bahagia, sengsara. Bahkan matinya pun sulit. Terutama kalau belum tobat, matinya sulit. Ya. Adapun kalau umurnya panjang, wallahu alam. Kalau sengsara pasti. Ya, wallahu alam itu dulu. Pertanyaannya di sini masih banyak, mohon dimaafkan. Insyaallah besok kita lanjutkan. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.